وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام. Nasakh juga terbagi menjadi empat dari sisi nasikhnya. Ya, dari sisi nasikh. Kalau kemarin dari sisi nasakh masdar ya. Kalau ini yang memansuhkan. Yang memansuhkan itu, yang dapat memansuhkan, bentuk yang memansuhkan itu ada beberapa macam. Yang pertama, naskhul Qur'an bil Qur'an. Al-Qur'an nasikh lil Qur'an. Ya. Contohnya ayata al-musabarati. Asalnya apa? Ayatani. Kemudian dimudhafkan kepada musabarah, maka nun musannanya itu dibuang sebagaimana tanwin dari mufrad dibuang ketika menjadi mudhaf, mudhaf, maka demikian pula nun al-musanna dan nun yang ada pada jamak mudzakkar salim juga dibuang ketika menjadi mudhaf untuk mudhaf ilaih. Asalnya ayatani al-musabarah, karena dia menjadi mudhaf maka nunnya dibuang menjadi ayatal musabarati darah bi fathil ba, seperti dua ayat tentang musabarah itu kemarin, la fa iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200. Naam, hal ana khaffafallahu ankum 'alima anna fiikum dha'fa iyyakum minkum 100 sabiratin yaghlibu 200 bi idznillah wallahu ma'as sabirin. Athani naskhul Qur'an bis sunnah, ay anna as-sunnah nasikhah lil Qur'an. Tapi kata Syekh di sini walam ajid lahu mithalan saliman. Kita lihat apa ada contoh sini. Syekh menyebutkan tidak ada contohnya. Saya juga sudah cari-cari belum dapat. Naskhul kitab, naskhul Quran bis sunnah. نسخ الكتاب بالسنة ويشتمل هذا القسم على شيئين أقلن درجة. أحدهما نسخ الكتاب بالآحد من السنة والقول بمنع جوازه مذهب الجمهور لأن القطع لا ينسخه الظن. والثاني نسخ الكتاب بمتواتر السنة والقول بمنع جواز هذا النوع قول البعض مستدلا بقول ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها أو مثلها وجدلان أن السنة لا تكون مثل القرآن ولا خير منه. والقول بالجواز مذهب الجمهور كما حكاه ابن حاجب. ودليل هذا القول أن الكل وحي من الله. وقد وقع نسخ الوصية للوالدين بقول صلى الله عليه وسلم لا وصية للوارث. Ini contoh dari mereka. لا وصية لوارث. Ini katanya memansuhkan. فإن الإجماع قد انعقد على معنى هذا الحديث من بعد وصية. juga contohnya لم يكن سليما juga eh والله أعلم الصواب. نعم. الثالث نسخ السنة بالقرآن مثال نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis sebelum turunnya Al-Qur'an. Setelah turun ayat ini maka mansukhlah istiqbal ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Baitul Maqdis yang sabit dengan perbuatan beliau. Karena Nabi menghadap ke Ka'bah bukan karena menghadap Baitul Maqdis bukan karena ada turunnya ayat, tetapi wahyu Allah wahyukan kepada beliau selain Al-Qur'an yaitu As-Sunnah. Berarti di sini As-Sunnah mansukha bi Al-Qur'an. Nah. Rabi' naskhu As-Sunnah bi Sunnah. Hadza katsir wa mithaluhu qawlu sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum 'anil nabith fi al-aw'iyah fashribu fi ma syi'tum wa la tashribu wa la tashrabu muskira. نعم وهذا قطعة من الحديث والصواب أن النص من النبي صلى الله عليه وسلم كن هو ونهيتكم والصواب أن النص صلى الله عليه وسلم نعم ح Hikmatun nasakh. Apa sih hikmah di balik nasakh itu? Banyak di antaranya mura'atu masalihil ibad. Allah memperhatikan kemaslahatan para hambanya. Bitasyri'i ma huwa anfa' lahum fi dinihim wa dunyahum. Di mana Allah mensyariatkan untuk mereka mana yang lebih bermanfaat untuk agama dan dunia mereka. Jelas kan? Al-thalith at-tatawwur fi at-tashri'i hatta yablugha al-kamal. At-tatawwur kalau bahasa Arab sekarang modern artinya at-tatawwur, ya. Tapi dalam bahasa Arab asalnya at-tatawwur itu naik pelan-pelan apa? Peningkatan di dalam pensyariatan sehingga menjadi sempurna seperti masalah khamar kan? Awalnya dibolehkan, bahkan Allah menyebutkannya sebagai nikmat dalam surat An-Nahl. Setelah itu Allah hanya membandingkan antara buruk dan jeleknya. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'un linnas. Setelah itu Allah mensuhkan dengan turunnya firman Allah, wa la taqrabus salata wa antum sukara. Pengharaman khamar hanya menjelang waktu salat. Setelah itu pengharaman khamar secara totalitas dalam surat Al-Maidah, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tatawur fi tashri'i hatta yablughal kamal, sampai sempurna hukum tersebut. Al-thalithu ikhtibarul mukallafin bisti'dadihim liqubuli tahawulin min hukmin ila akhar waridahum idharik. Allah menguji hamba-hambanya apakah mereka akan siap menerima perpindahan dari satu hukum ke hukum yang lain, ataukah mereka tidak siap? Apakah mereka meridhoinya ataukah tidak? Wa la'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la'lamanna al-kadhibin. Ya, sampai dia menolak dan tidak menerimanya dengan alasan kenapa harus berpindah, sedangkan yang memerintahkannya adalah Al-Hakim, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Malik, Al-Razzaq, Al-Syari'. الرابع اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف ممنوع من الصرف والعلة إيش؟ الوصفية مع وزن الفعل. Ujian kepada para hamba, ujian agar mereka bersyukur kepada Allah atas nasakh tersebut apabila dengan nasakh tersebut hukum menjadi lebih ringan. Apa contohnya menjadi lebih ringan? Ayata al-musabarah. Di awal Islam 1 banding 10 enggak boleh mundur, tetap wajib perang. Setelah itu Allah ringankan 1 banding 2. Kalau lebih dari itu tidak wajib. Agar mereka bersyukur kalau nasakhnya seperti itu. Tetapi kalau nasakhnya kepada sesuatu yang lebih berat, contohnya wadhifatus sabr idza kana naskhu ila athqala, kalau nasakh kepada sesuatu yang lebih berat, maka Allah menguji mereka untuk bersabar. Apa contohnya? Apa contohnya, Taufik? Ketika para sahabat kesulitannya tidak keluar mandinya, maka tidak wajib bermandi. Apa sisi mansakhnya? Mendatang masih yang lain untuk seorang apa dong yang berjima istrinya apabila tidak keluar mandian diwajibkan. Ahsan. Sebagian ulama menyatakan nasakh, tetapi sebagian ulama situ menyatakan bisa dijama. Untung kok enggak salam maksudnya. Ulangi. Enggak dengar enggak kalian? Salam Abdurrahman. Dengar Alfat? Alfat dengar? Satu orang toh ini. Antum ulangi. Masuk. Perhatikan adab masuk majelis ilmu agama. Sebagai ulama menjadikannya sebagai contoh nasakh, tapi wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ulama menyatakan masih bisa dijamak, bahwa hadis Abdullah bin Abbas yang berbunyi innamal ma'u minal ma' untuk ihtilam, orang yang mimpi basah. Sedangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam idzal taqal al khitanan idza jalasa baina syu'abi al arba wa ijtaha thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl wa illam yunzil. Ini pada babul jima', maka tidak ada pertentangan. Maka berarti contoh tersebut masih fihi nazar. Ada contoh lain nasakh kepada sesuatu yang lebih berat? Mut'ah. Dah. Contoh nasakh yang tadi ya boleh menjadi haram. Naam, ahsan. Al-akhbar. Qira ya Faisal. كالأكل والشرب والنوم فلا حكم فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه بسببه، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال. الثاني ما فعله بحسب العادة ما فعله ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه بسببه. الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالحبة، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به. الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. مثال ذلك حديث عائشة أنها سألت hantam hayya Faisal, nanti saya baca ulang, baca terus ya, menghabiskan waktu untuk berhenti. Di ayat syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabda'u idza dakhala baiti qalat bisiwaki fa laysa bisiwaki 'inda dukhulil baiti illa mujarrad al fi'li fa yakunu manduban. ومثال آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمله، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا. فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فارغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، وربعتان خلف المقام سنة. وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على شيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا. مثال إقراره على قول إقرار الجارية إقرار الجارية الجارية مصدر يعمل أم الفعل إذا كان مضاف مضافا نعم إقرار الجارية الذي سألها أين الله قالت في السماء ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يسمع ذلك فسألوه قال لأن صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه ومثال آخر إقرار الحبشة يلعبون في المنزل من أجل التأليف على الإسلام فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه ولكنه حجت أو عمرة حجة وكان حجة عمرة نعم استمر ولكنه حجة لإقرار الله له ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل متفق عليه زاد مسلم قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبين الله تعالى وينكرها عليهم فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقته كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير أحسن terus banyak baca ya Faisal banyak dengar kaset masyaikh kalian kan ini ada nih isikan Syekh Fauzan masyaikh ya sering-sering dengar waktu-waktu istirahat ya tidur malam dengarkan masyaikh ya terbiasa sama dengar durus masyaikh Syekh Abdul Razak lebih bagus karena lebih pelan santai ya. Ya sebenarnya banyak fawaid tapi insyaallah kita fokus kitab aja nah lihat antum tidak menguasai kalau nak kasih banyak taklim. Dan kedua, yang pernah punya pandangan bahwa belajar itu kalau belum banyak taklim berarti kurang mantap darisnya. Ya. Itu tidak benar. Ya, tapi inti belajar itu fahmul kitab. Karena Syekh menasaja sekali ber Syekh Utsaimin. Seperti ini faedahnya. Ya. Andai kata boleh ingin taklim banyak ya udah. Beliau enggak buat matan ya, buat syarah. Ya kan? Itu untuk rujukan. Jadi intinya adalah fahmul kitab. Karena setelah ini juga naik ke kitab berikutnya. Ya. Al-akhbar, ta'riful khabar. Al-khabaru lughatan an-naba. An-naba. Lughatan an-naba. Al-akhbar, jamaknya adalah mufrad. Jam'u khabar, wa huwa lughatan ma'khudhatun minal khubar. مأخوذة من الخبر وهي الأرض الرخوة لأن الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرأها الحافظ ونحو. Ya. Jadi khabar itu dari diambil dari kalimat khabar. Khubar bi dhammil kha. Ya, khubar itu adalah tanah yang permukaan bumi yang keras. Ya. Nah, ingat kaidah yang selalu saya sebutkan, setiap ada definisi istilahi pasti ada kaitan dari dengan definisi al-lughah. Lughawiyah. Di khabar itu dari kata khubar. Khubar itu apa? Tanah yang keras. Terus kok bisa diberikan kepada makna berita khabar itu? Apa sisi kaitannya? Makna lughawi dengan makna istilah? Istilahi. Lughah dalam lughah bahasa Arab khabar itu diambil dari khubar, tanah yang keras. Kemudian dijadikan menjadi sebuah penggunaan oleh orang Arab menjadi naba, berita. Apa sisi kaitannya? Kalimat an-naba dengan asal kata khabar, yaitu khubar, tanah yang keras. Sisi kesamaannya bahwa tanah yang keras apabila ada debu di atas kemudian dikorek oleh seseorang, maka debunya itu bertebangan. Demikianlah khabar ketika disampaikan, maka faedahnya itu bertebangan dan menjadi menyebar seperti debu yang berada di tanah. Ya, jelas ya? وهي الأرض رخوة لأن الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرأ الحافر ونحو. Bukan tanah yang keras, maksudnya tanah yang berdebu ya. Ketika dikorek kan terbang, menyebar debunya. Nah, demikian juga kabar ketika diberitakan menjadi tersebar. Itu sisi kesamaan ya. Jadi asal penggunaan akhbar itu dari kata apa? Khubar. Apa itu khubar? Al-ardh rakhwah. Nah. طيب قال. Tapi pembahasan khabar di sini maksudnya adalah definisi hadis Nabi ya, bukan khabar dari sisi an-naba. Kalau itu sudah dibahas kemarin kan, khabar yahtamil al-kadzib wa yahtamil, belum ya? Baik, nعم, akan datang. Sekarang definisi khabar kalau dia disampaikan dinisbatkan kepada Nabi. Wal murad al-khabar lughatan an-naba wal murad bihi ha huna ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف هذا ما يسمى حديث بحديث أو يسمى بالسنة وقد يسمى بأثر. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, ikrar ataukah wasf. Kalimat wasfun di sini mencakup dua sifat. Sifat khuluqiyah, akhlak, atau sifat khalqiyah. Nah. وقد سبق الكلام على احكام كثيرة اتو كثير يا di situ قد سبق الكلام على احكام ya mungkin berarti ala ahkami kathirin ala ahkami kathirin min alqaul min bab idafati sifah ila min bab idafati manun ila sifatih ini banyak dalam bahasa Arab ya. Min al-qaul, dan telah berlalu pembicaraan terhadap hukum-hukum yang banyak berkaitan dengan al-qaul. Ya. Pada bab al-ahkam taklifiyah kan? Yakni aktsaru ma sabaqa min al-kalam huwa min qabil al-qaul. Maksudnya mayoritas pembahasan yang telah berlalu di dalam kitab ini itu adalah berkaitan dengan qauliyah. Adapun pembahasan khabar dari sisi al-fi'il masih belum dibahas. Rata-rata dari pembahasan yang lalu, yang telah berlalu dalam kitab ini adalah ahkam qauliyah. Al-ahkam al-qauliyah, al-mutlaq wal-muqayyad, ya kan? Qauliyah, mujmal wal-mubayyan qauliyah, al-am wal-khas al-qauli qauliyah dan seterusnya. Wa amal fi'lu fa inna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam anwa'. Adapun perbuatan, maka perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermacam-macam. Yang pertama, ma fa'alahu bi muqtadha al-jibillah. Perbuatan yang boleh lakukan karena itu memang tabiat manusia. Tabiat orang melakukan seperti itu. Jibillah itu tabiat. Contohnya al-akli wa syurbi wa naum. Ini kan tabiat manusia. Walau hukma lahu fi dhati, maka tidak ada hukum asal. Tidak ada hukum, tidak diambil kesimpulan suatu hukum dari ini pada dasar. Contohnya apa misalkan Nabi SAW hidungnya mancung, datang itu operasi plastik ke Korea supaya mancung ikut sunnah Nabi SAW. Ya ini enggak, ya maftallah. Maaf, ini malah bukan, ya bukan fi'il afwan, itu salah contohnya. Karena hidung mancung bukan fi'il, itu sifah ya. Tapi yang kita bahas adalah fi'il. Apa yang beliau Rasulullah SAW lakukan? Misalkan beliau memakai baju, beliau meminum, beliau tidur. Kemudian juga perbuatan yang beliau lakukan, misalkan beliau pas masuk ke Mekah, di kepalanya itu, kepala beliau memakai sorban yang berwarna hitam. Nah, beliau memakai sendal, kemudian beliau memakai pedang, kemudian beliau memakai rida, ya, beliau memakai rida selendang. Walakin qad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan 'anhu disabab. Itu pada dasarnya demikian. Tetapi terkadang perbuatan tersebut menjadi sesuatu, menjadi wajib atau menjadi haram dikarenakan suatu sebab. Ya, berarti hukumnya berubah karena ada syai'in akhar al-khariji. Wa qad yakunu lahu sifatun maqlubah. Terkadang perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW bi muqtadha al-jibillah tersebut menjadi sebuah perkara yang dituntut untuk kita lakukan. Contohnya kal akli bil yamin. Hukum asal makan apa? Boleh-boleh saja semua manusia makan. Tetapi makan dengan tangan kanan? Suatu ini perintahkan karena sudah datang perintah oleh Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Au manhiyun anha kal akli bisyimal. Tapi hukum makan secara umum apa? Boleh, tidak haram. Tatkala dia makan dengan tangan kiri menjadi makan tersebut menjadi haram. Kenapa? Li sababin. Maka beliau katakan tadi di atas, walakin qad yakunu ma'muran bihi. Hei, au manhiyan anhu lisababin. Jelas kan? Atsani ma fa'alahu bihasabil 'adah ay al-'urf. Artinya adat istiadat, kebiasaan manusia melakukan hal tersebut. Ya. 'Adah. Kasifatil libas. Sifat pakaian, warna pakaian, panjang pendek pakaian. Fa mubahun fi haddi dzati. Hukum asalnya adalah mubah. Wa qad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan anhu disababin. Contoh ma'muran yang warna putih, contoh manhiyan anhu warna apa yang datang dari Nabi? Warna merah, datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka pada hukum asalnya Nabi memakai ini, memakai itu, kalau itu berpakaian apa berkaitan dengan sebuah perbuatan yang itu memang perbuatan keumuman manusia saat itu, maka tidak diambil hukum sesuatu darinya. Oleh karena itu para ulama menjelaskan jubah yang seperti ini Nabi melakukannya ala hasbil adah, karena di masa itu mereka memakai pakaian gamis, ya. Maka sebagian ulama, bahkan Syekhul Islam, menyatakan hukum yang mubah tidak diambil kesimpulan darinya hukum sunnah. Demikian pula yang diterangkan oleh Syekhuna Abdul Rahman Al-Adini dan Syekhuna Abdullah Al-Mar'i dan juga lajna daimah. Tetapi kalau dia memakainya mimbab ingin ta'asi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan pahala dari sisi itu. Jelas ya? Makanya juga ulama menyatakan mengkhususkan meyakini bahwa memakai sorban warna hitam itu adalah sebuah sunnah, ini enggak tepat. Walaupun Nabi pernah memakai sorban warna hitam ketika Fathu Mekah. Namun itu bukanlah simbol peperangan karena Nabi SAW melakukannya itu mutabaqah. Memang kebetulan, bukan sengaja untuk menerangkan bahwa ini adalah sesuatu yang sunnah, simbol kemenangan. Ya. Tetapi kalau dia melakukannya dengan niat ingin mencintai Nabi SAW, maka dia mendapatkan pahala dari sisi itu. Oleh karena itu, di sini penuntut ilmu agama harus pandai-pandai ilmiah. Jangan dia membangun sikap di atas sebuah permasalahan yang itu bukan prinsip. Paham ya? Jubah ini. Dulu awal-awal saya mengaji salafi itu, kalau yang salafi mantap itu pakai jubah dia. Kalau salafi yang kurang mantap, enggak pakai jubah dia. Pakai sirwal dengan kuku. Tapi setelah kita belajar, enggak demikian. Mungkin di Arab ya, kalau pakai sirwal sama kuku aib. Tapi di Indonesia itu bukan aib. Bahkan udah cukup sopan seorang kena kuku, kemudian memakai celana kain, yang tidak ketat tentunya, ada peci satu di kepala, itu sudah cukup rapi untuk di Indonesia. Sehingga jangan sampai antum menilai seorang ustaz yang memakai koko, kemudian pakai celana kain, ada kopiah, bukan ustaz salafi. Tetap ingat kaedah ilmiah kita salafi, jangan lupa. Apa itu? Mengikuti dan dalil. Setiap antum ingin mencela seseorang, pikirkan dulu, kenapa saya mencela fulan? Oh, karena dia enggak pakai gamis. Pikirkan lagi, apa hukum pakai gamis? Paham ya? Oh, karena dia pakai celana ini, bahas lagi, apa hukum pakai celana itu? Hukumnya ini, mana fatwa ulama? Jelas ya? Tetap di sana bagi seorang dai harus memperhatikan al-muru murah. Itu pembahasan di luar, kita sedang bahas pembahasan ilmiah. Jelas ya? Bab murah tetap dijaga karena para ulama membahas dalam pembahasan adab seorang dai agar dia memperhatikan murah dan dia melakukan hal-hal yang bisa menjatuhkan kemuliaan dia di mata masyarakat setempat walaupun secara syar'i itu tidak mengapa. Misalkan apa? Kencing berdiri, ada larangannya. Hadis Aisyah menyatakan aku enggak pernah melihat Rasulullah kencing berdiri, ini terbantah dengan ucapan Anas atau Abdullah bin Abbas yang menyatakan pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri. Jelas kan? Nah, apabila sebuah tempat seorang ustaz dan kencing berdiri, nyemprot turun dari mobil nyemprot, boleh lihat orang gimana? Atau makan berdiri. Yang larangan kan minum. Kalau itu merendahkan muruahnya, mendaknya dia tinggalkan. Tapi ingat ketika engkau ingin menyikapi, bersikap dia di atas ilmu, jangan sampai kita mengeluarkan seseorang dari sunnah karena sebuah perbuatan yang itu tidaklah tercela, atau karena seorang tersebut meninggalkan sesuatu yang mana meninggalkan sesuatu tersebut bukanlah perkara yang haram dalam Islam. Terkadang di barisan salafi masih banyak seperti ini. Ya. Ada teman yang enggak pakai sarung langsung dicela. Sekarang apa hukum pakai sarung? Ya. Sedangkan dia memakai celana yang menutup aurat. Jelas ya? Tetapi tetap bab muru'ah, ada seorang bertamayyuz menampakkan penampilan seorang muslim. Maka dari situ para ulama Syekh Utsaimin menyebutkan ketika teman-teman dari Bosnia dan yang lain-lainnya bertanya, bagaimana kami kalau pulang ke daerah kami? Kata Syekh, kalau kalian memakai jubah dan jubah tersebut menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat kalian, sedangkan jubah bukan sebuah perintah dan tidak pula dianjurkan oleh ucapan Nabi, kalau kalian melakukannya itu malah bisa masuk kepada pakaian syuhrah kalau kondisi ini. Jangan dipaham beda ya, ucapan memakai baju jubah di tengah masyarakat adalah syuhrah dan ucapan apabila jubah tersebut di sebuah tempat itu menjadi membuat masyarakat sinis dalam menilainya, sinis dan buat mereka menolak kalian, maka itu bisa menjadi syuhrah karena jubah itu sendiri bukan wajib dan bukan pula sunnah. Jelas ya? Maka ketika antum pakai pakaian di tengah-tengah masyarakat, pakaian kayak ini enggak tepat. Si orang awam pendek lah, ini baju tidur orang Arab. Di Arab pun masih aib pakai baju kayak gini. Kecuali baju santai, duduk santai. Tapi kalau ngajar pakai gini aib. Baju tidur orang Arab nih. Ini baju tidurnya orang Arab. Ya. Ya sampai itu khutbah Jumat ngisi ta'lim dengan baju yang seperti ini. Timbul fitnah. Ini baju orang tidur. Kalau orang Arab baju orang tidur. Ya, atau sebagian ikhwan kita pakai celana di atas mata kaki. Kemudian jubahnya antara betis dengan lutut. Orang awam ini penampilan apa lagi ini? Sufyan sering tuh melihat. Memang sih terkadang keterbatasan, kalau memang enggak ada seperti celana, ya pakai gamis. Lebih parah lagi sebenarnya ikhwan, sirwal di bawah, di atasnya dikit, sarung, di atasnya dikit lagi apa? Jubah. Wah, orang awam lihat, ya Allah jangan sampai anakku kayak gitu. Menjaga kerapian itu penting. Ada beberapa tempat antum ngisi pakai koko lebih bagus, pakai koko dengan celana, kain, pakai kupiah, lebih sopan, orang lebih bisa menerima. Ya. Atau pakai jubah, tapi jubah yang memang orang awam bisa familiar dengan warna putih, ya, atau warna-warna yang bagus. Ya. Ini udah pakai sirwal, di atas sirwal sarung, di atas sarung jubah. Hal orang awam lihatnya jorok sekali. Dan itu bukan masalah prinsip. Coba bahas, ada nggak ulama mengeluarkan seorang dari manhajus salaf gara-gara dia nggak pakai jubah, gara-gara dia pakai celana dengan koko aja? Nggak ada. Walaupun tentunya tetap seorang menjaga murah. Tapi jangan sampai ada seorang yang enggak melakukan hal di atas dikeluarkan dari sunnah. Ini zalim, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua ucapan dan perbuatan serta sikap kita di hari kiamat kelak. Dan qala ats-tsalits ma fa'alahu 'ala wajhi al-khusus. Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu sebuah kekhususan buat beliau. Ya, perbuatan yang itu khusus untuk Nabi. Fayakunu mukhtassan bih. Maka kita katakan itu khusus untuk beliau, tidak boleh dilakukan oleh selain beliau. Contohnya apa? Al kalwisal fisal. Menyambung wisal. Wisal bagaimana? Maksud menyambung wisal? Tanpa ahsan. Puasa tanpa buka, ya. Memang khilaf di antara ulama tentang definisi wisal yang diharamkan oleh Nabi. Ada yang menyatakan wisal yang diharamkan oleh Nabi tanpa buka dan tanpa sahur. Ada yang menyatakan puasa setiap hari, ya, setiap hari walaupun dengan buka dan sahur. Dan masalah wisal ini pembahasannya di Kutubul Fiqh. Wan nikah bil hibah. Apa itu nikah bil hibah? Tanpa mahar datang seorang wanita menawarkan dirinya kepada Nabi, mau atau tidak, maka Nabi langsung menikahinya tanpa mahar. Ini khusus untuk Nabi. Jelas ya? Pertanyaan Abdurrahman, kalau ada seorang wanita sekarang datang ke antum, Abdurrahman saya tawarkan diri ana untuk antum menikahi dengan mahar 10 mayam, boleh? Hah? Enggak boleh. Alfad? Enggak boleh. Hah? Kalau antum merinci sesuatu yang tidak saya rinci, boleh enggak? Enggak boleh. Afrija? Bolehlah, kan dengan mahar. Bukan hibah. Hibah itu tanpa pemberian apa-apa dari pihak lelaki. Laki tanpa mahar. Mahar itu syarat, satu syarat nikah. Wala yuhkam bil khususnya illa bidalil. Nah, ini penting nih. Tidak boleh kita menghukumi sebuah perbuatan Nabi SAW itu sebagai kekhususan untuk beliau kecuali ada dalil. Kalau tidak ada dalil yang menerangkan bahwa itu khusus untuk beliau, maka kita katakan berlaku untuk beliau dan juga untuk kita. Berlaku untuk kita apa? Apakah mubah ataukah apa? Sunnah. Tapi di sini sunnah karena beliau melakukan dengan sengaja, bukan kebetulan atau bukan adah, bukan pula jubillah. Ya. Contohnya apa? Suatu yang Nabi lakukan dengan sengaja, bukan kebetulan, bukan pula jubillah, bukan pula adah. Bersiwak. Andai kata tidak ada hadis-hadis Nabi yang sifatnya qauliyah tentang siwak, beliau masuk rumah bersiwak. Ini bukan kebetulan, ya kan? Bukan pula adat, karena bukan adat orang Arab waktu itu ketika mau masuk rumah bersiwak dulu. Bukan pula tabiat, tabiat manusia enggak menuntut seorang untuk bersiwak. Jelas ya? Baik. Ketika beliau menyisir, memilih yang kanan terlebih dahulu, bukan kebetulan, bukan jibilah, bukan pula apa? Ada. Tapi beliau melakukannya dengan sengaja. Berarti berlaku untuk beliau dan untuk kita, tidak dihukumi itu khusus untuk beliau. Li'annal asla atas ta'asibih. Nah. Al-Rabi' ma fa'alahu ta'abudan. Beliau lakukan itu memang untuk menerangkan bahwa itu sebuah ibadah. Fawajibun alaih. Maka itu memang sebuah kewajiban atas beliau. Kenapa? Hatta yahsul al-balagh liwujubi tabligh alaih. Supaya jelas. Ya. Supaya beliau supaya syariat Allah tersampaikan, karena Nabi wajib menyampaikan syariat Allah. Balligh ma unzila ilaik. Naam. Tsumma yakun manduman fi haqqihi wa haqqina. Kemudian perbuatan tersebut menjadi sunnah pada diri beliau dan pada diri kita. Ala ashahil aqwal. Perlu diketahui ibarat-ibarat seperti ini, ashahil aqwal, ini menerangkan adanya khilaf dalam hal ini. Hukum asal bahwa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau terus-menerus melakukannya atau tidak terus-menerus, tetapi bukan penjelasan terhadap perintah yang mujmal yang ada dalam Al-Quran, hukum asalnya adalah sunnah. Ya. Kecuali perbuatan beliau tersebut merupakan rincian terhadap perintah Al-Quran yang mujmal seperti salat. Nah. Namun lebih rincinya lagi itu masuk ke dalam individu masalah fikih. Terhadap kaidah umum kita terangkan dalam usul fikih demikian. Tapi pas tatbiknya nanti dalam bab kutubul fikih sudah beda lagi. Hukum asal perbuatan Nabi yang menerangkan untuk menjelaskan perintah Al-Quran yang mujmal wajib. Contohnya salat. Tetapi kan tidak semua aktivitas salat dari takbiratul ihram sampai salam semuanya wajib kan? Ada yang sunnah di sana, ada yang wajib, ada yang rukun. Ya saya bilang tadi, ini adalah qawaid ammah. Untuk menukilkan di dalam fatwa, dalam pembahasan, jangan antum menukilkan dari kitab usulul fiqh. Tapi antum harus buka kutubul fiqh. Baru dinukilkan. Jelas ya? Jangan antum bahas fikih, antum nukilkan dari sini. Ini keliru. Jelas ya? Wadhalika li'anna fi'lahu ta'abudan yadullu ala masyru'iyyatih. Karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya ibadah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dianjurkan. Wal aslu adamul iqabi ala tark, dan hukum asal tidak diiqab, tidak ada sanksi karena tidak melakukan sesuatu. Ini dalil bahwa hukum asal perbuatan Nabi itu sunnah. Perbuatan Nabi yang apa? Yang bukan jibillah, bukan adah, bukan khususiyah, tetapi perbuatan Nabi yang ta'abudan. Kenapa kita katakan sunnah, tidak kita katakan wajib? Karena kalau dikatakan wajib berarti meninggalkannya dosa. Hukum asal adalah ketidakadaan dosa karena meninggalkan sesuatu. Jelas? Jelas ya? Nabi bangun sepertiga akhir malam langsung membaca doa misalkan. Baca melakukan salat. Ini salat ibadah enggak? Ibadah, ya kan? Bukan adah. Kita katakan sunnah, kenapa enggak kita katakan wajib? Karena kalau kita katakan wajib, berarti meninggalkannya itu dosa. Hukum asal, tidak ada dosa karena meninggalkan sesuatu. Sampai ada dalil yang menerangkan bahwa yang meninggalkan tersebut berdosa. Ini salah satu alasan yang kuat dan memperkuatkan pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa hukum asal pada perbuatan Nabi SAW yang sifatnya ibadah, yang boleh lakukan secara terus menerus ataukah tidak, adalah sunnah. Tidak dikatakan wajib. Naam. وهذا حقيقة المندوب. Inilah yang disebut dengan sunnah. مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته. عائشة pernah ditanya apa yang pertama kali Nabi SAW lakukan ketika masuk rumah. Maka beliau menjawab بسواك. فليس في سواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل. Itu kan perbuatan. فيكون مندوب. Manduban tidak dikatakan wajib. Tidak pula dikatakan mubah. Kenapa? Lianna al-asla fi fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam atasi. Kedua, ini ibadah. Bukan adat, bukan jibillah, bukan pula kebutuhan. Kalau jibillah sesuatu yang dibutuhkan oleh tabiat. Tabiat manusia memang melakukannya. Tabiat manusia enggak melakukan siwak. Ma'ruf, bukan juga kebiasaan orang Arab setiap mau masuk rumah bersiwak dulu. Ya, kekhususan bukan pula. Berarti ini ta'abud. Nabi melakukan mimbabi at-ta'abud, maka dikatakan sunnah. Tidak dikatakan mubah, apalagi dikatakan wajib. Wa mithalun akhar, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu fil wudu. Nabi menyela-nyela jenggotnya di dalam wudu. Fa takhlilul lihya laysa dakhilan fi ghaslil wajh hatta yakunu bayana li mujmal, wa innamahu huwa fi'lun mujarrad fayakunu manduban. Maka dia sunnah. Kenapa? Karena itu sekitar perbuatan Nabi SAW. Kalau ada yang berkata, lah jenggot kan bagian dari wajah, dan Allah telah memerintahkan kita untuk mencuci wajah kita, maka jenggot, menyala-nyala jenggot adalah wajib karena dia bagian dari wajah. Maka kata Syekh, jenggot bagian dari wajah, tetapi menyala-nyala jenggot itu tidak masuk ke dalam kategori menyuci wajah. Karena ghusl dengan takhlil itu beda. Ini perintahkan wajah adalah ghusl. Kalau dikatakan jenggot ghusl, maka Nabi tidak pernah ghusl jenggot. Yang ada takhlil. Takhlil dan ghusl berbeda. Andai kata dikatakan Nabi mencuci jenggotnya, maka ini bisa dikatakan wajib. Karena ini perbuatan penjelasan untuk mujmal perintah waghsilu wujuhakum, tetapi yang Nabi lakukan takhlil, maka diambil darinya hukum sunnah. Jelas nih? Nah, naktafi bihadza qadar. Subhanakallahumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu fikum. Ayo merajah ya.